seperti menjelma. Waktu aku tertawa kala memberimu dosa. Rasa sesali, rasa rati, diam tak mau pergi. Haruskah saja kalau

andai kata dunia tak punya tentara, tentu tak ada perang yang banyak makan biaya. Ya andai kata dana perang buat diriku, tentu kau mau singgah bukan cuma tersenyum. Tangismu jelas membuat aku sangat ingin mencari apa yang tersembunyi di balik manis senyummu, apa yang tersembunyi di balik bening dua mata. Engkau tak pasti, lalu aku coba untuk mengerti. Saat engkau tiba di simpang jalan, kau bimbang tentukan arah tujuan. Jalan gelap yang kau pilih.

selamat malam sayang, selamat tidur sayang, mimpi indah tentang kau dan aku. Selalu berdua.